memang karena stres Tisan ya. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya, kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan dua surga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Dawata afnan, di dalam surga terdapat pohon-pohon yang memiliki banyak sekali ranting-ranting dan memiliki daun yang indah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Fihima ainani tajriyan, di dalam surga itu ada dua mata air yang mengalir. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Fihima min kulli fakihatin zawjan, di dalam dua surga tersebut terdapat buah-buahan yang berpasangan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Berkata Imam Nukaisi rahimahullah, qala Ibnu Syaudzab wa Athal Khurasani, berkata Ibnu Syaudzab dan Athal Khurasani, nazalat hadhihi al-ayatu wa liman khafa maqama rabbih jannatan fi Abi Bakr as-Siddiq. Ayat ini, wa liman khafa maqama rabbih jannatan, turun dalam rangka memuji sahabat yang mulia Abu Bakar as-Siddiq. Qala Ibnu Abi Haytim, berkata Imam Ibnu Abi Haytim, haddatsana Abi قال حدثنا محمد بن مصفي قال حدثنا بقية عن أبي بكر ابن أبي مريم عن عطية ابن خيس بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. Dari عطية ابن خيس ketika menafsirkan ولمن خاف مقام ربه جنتان أي نزلت في الذي قال أحرقوني بالنار لعلي أضل الله. قال تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذا وقابل الله منه وأدخله الجنة وأدخله الجنة. Ayat ini turun mengenai orang yang dulu mengatakan hariquni binar, bakarlah aku dengan api, Aku khawatir Allah akan menyesatkanku. Kemudian setelah mengucapkan ucapan demikian, dia bertobat sehari semalam setelah mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan memasukkan dia ke dalam surga. Wa sahihu anna hadhihi al-ayah 'amatun kama qalahu Ibnu Abbas wa ghairuh. Adapun pendapat yang lebih benar, ayat ini lebih umum. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Tidak secara khusus turun kepada Abi Bakar atau kepada orang yang mengatakan tadi yang tidak disebutkan namanya. Yaqulullah ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bagi siapa yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, ai baina yadayillah yaumal qiyamah, yaitu dia takut akan menghadap Allah pada hari kiamat, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia pun ketika di dunia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu, wa lam yadhha, dan tidak berbuat melampaui batas, tidak berbuat zalim, wala atharal hayata dunya, dan tidak mementingkan kehidupan dunia, wa 'alima anna al-akhirata khairu wa abqa, dan dia mengetahui bahwasanya akhirat itu lebih baik dan kekal, wa adda faraidallahi, kemudian dia pun menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, wastanaba maharimahu, dan menjauhi keharaman-keharaman yang Allah tetapkan, falahu yaumal qiyamati 'inda rabbihi jannatan. Maka bagi orang yang demikian tadi, dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan, dia pada hari kiamat akan mendapatkan dua surga di sisi Rabb-nya. Kama qala al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana perkataan Imam Bukhari, حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari أبي بكر ابن عبد الله ابن قيس dari ayahnya عبد الله بن قيس رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda جنتان من فضة. Ada dua surga dari perak, yang terbuat dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima. Seluruh bejana-bejananya terbuat dari perak. Dan apa yang ada di dalamnya terhiasi dengan perak-perak. Wa jannatani min dhahabin. Dan ada dua surga yang terbuat dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima. Baik itu bejana-bejananya dan seluruh perhiasan-perhiasannya terbuat dari emas. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanzuru ila rabbihim, dan di antara kaum, di antara manusia dan antara mereka melihat kepada Rabb mereka, melihat kepada Allah, illa rida al-kibriya, tidak ada yang menghalangi kecuali selendang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ala wajhihi, yang menutupi wajah Allah Subhanahu wa taala fi jannati adn, di surga adn, surga yang tinggi. Wa akhrajahu baqiyatul jama'ati illa Abu Dawud min hadits Abdul Aziz bihi, dan diriwayatkan pula oleh sekian banyak ulama kecuali oleh Abu Dawud dari riwayat Abdul Aziz dengan riwayat yang sama. Dan berkata Hamad bin Salamah dari Thabit, dari Abi Bakar ibn Abi Musa, an abihi qala Hamad, la a'lamhu illa qad rafa'ahu fi qalih, wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan aku tidak mengetahui kecuali ditambahkan pada riwayat yang marfu', bahwasanya Rasulullah setelah mengucapkan hadis tadi, Rasulullah kemudian menyampaikan firman Allah Ta'ala, surat Ar-Rahman ayat 46, wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, maka akan mendapatkan dua surga. Wa fi qawlihi, dan pada firman Allah Ta'ala, wa min dunihima jannatan, Dan di bawah keduanya ada dua surga pula, ay jannatan min dhahabin lil muqarrabin wa jannatan min warq min wariqin li ashabil yamin. Yaitu dua surga yang terbuat dari emas itu akan diberikan kepada al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan pada Allah. Kemarin ya, waktu beberapa pertemuan yang lalu, ya manusia pada hari kiamat ada al-muqarrabin, ashabil yamin, ya. Itu yang masuk surga. Nah, maka dua surga yang terbuat dari emas diberikan kepada al-muqarrabin. Ya, ja'alani Allah min al-muqarrabin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk al-muqarrabin. Wa jannatani min wariq, dan ada dua surga yang terbuat dari perak, li ashabil yamin, bagi golongan kanan. Wa qala Ibn Jarir, dan berkata al-Imam Ibn Jarir al-Tabari, haddatsana Zakaria ibn Yahya ibn Aban al-Muqri qala haddatsana Ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far an Muhammad ابن أبي حرملة عن عطاء بن يسار قال أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان. Kata Abu Darda bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca pada sebuah hari, membaca ayat ini, ayat yang ke-46 dari surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fakultu, maka aku berkata, wa in zana wa in saraqa, apakah walaupun dia berzina ataupun mencuri, wahai Rasulullah? Qala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Maka Rasulullah tetap menjawab dengan ayat ini, bagi siapa yang takut kepada Rabbnya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Fakultu, maka aku berkata lagi, wa in saraqa wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina ataupun mencuri, wahai Rasulullah? Waqala liman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut terhadap kedudukan Rabbnya pada hari kiamat, maka dia akan mendapatkan dua surga. Faqultu, wa in zana wa in saraqa ya Rasulullah. Ya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, wa in rahima anfun. Wa in rahima anfu Abi Darda. Walaupun telah celaka Abi Darda. Artinya Rasulullah tidak mengiyakan karena khawatir nanti orang akan bermudah-mudahan terhadap dosa tersebut, tapi tidak mengingkari. Ya, menunjukkan memang demikian. Ya, menunjukkan bahwasanya seorang yang melakukan dosa besar itu tidak keluar dari keimanan. Dan terkadang keimanan yang berupa khauf, berupa takut kepada Allah pada yaumul hisab, itu pahalanya bisa mengalahkan dosa-dosa yang begitu besar. Maka perlu dijaga ya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya amalan hati. Karena hati itu ya yang dilakukan itu ada dua. Qaulul qalbi wa amalul qalbi. Hati itu ada berkata, ada beramal. Yang namanya qaulul qalbi, kata hati, ya, ini dalam istilah akidah ya, bukan dalam istilah-istilah surat-surat cinta, bukan ya. Ini dalam istilah kata hati, dalam istilah akidah, qaulul qalbi itu maksudnya adalah keyakinan seseorang terhadap Allah, takutnya seseorang kepada Allah yang yakin dalam dirinya. Adapun amalul qalbi, amalan hati, ya, seperti di riya atau ikhlas dan seterusnya. Maka perlu dijaga ya, qonafidin azakumullah, dan bahwasanya baik itu qaulul qalbi atau amalul qalbi itu pahalanya sangat besar. Demikian diriwayatkan oleh Nasa'i dari hadis Muhammad ibni Abi Harmalah, dengan riwayat yang sama diriwayatkan pula Nasa'i dari Mu'allim ibn Hisham, dari Ismail, dari Al-Jurairi, dari Musa, dari Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Abi Darda dengan riwayat yang sama, dan diriwayatkan pula pada riwayat mauquf atas Abi Darda dengan lafaz inna man khafa maqama rabbih lam yazni wa lam yusruf. Ya, tapi dalam riwayat lain ditambahkan ucapan Abu Darda, siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya maka dia tidak akan berani berzina, tidak akan berani mencuri. Ya. Ini berarti istilahnya ucapan dari beliau. Wa hadhihi al-ayah 'amatun fil insi wal jin. Dan ayat ini umum mencakup baik itu manusia ataupun jin. Fahiya min ajali dalilin ala anna al-jinna yadkhuluna al-jannata idza amanu wattaqau. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya jin pun akan bisa masuk surga ketika mereka beriman dan bertakwa. Walihadam tamnallahu ta'ala ala thaqalaini bihadal jazai. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ya, akan memberikan anugerah ya, berupa balasan surga ini bagi thaqalain. Thaqalain adalah jin dan manusia. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Thumma na'ata ataini al jannatain. Ya. Kemudian setelah menyebutkan ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala mensifati dua surga tadi. Ya, dua surga tadi faqala zawata afnan. Surga tadi ya, itu adalah surga yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang berdahan, berdaun begitu indah. Ai ahsanun nadratun hasanatun, yaitu memiliki ranting-ranting, dahan-dahan, daun-daun yang hijau yang indah untuk dipandang. Tahmilu min kulli samaratin nadijatin faiqatin. Setiap dahan-dahan tersebut akan membawa buah-buahan yang begitu ya sedap dipandang dan nikmat dimakan. Ya, yang rasanya begitu luar biasa lezatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Hakadha qala Athal Khurasani wa jama'atun anna al-afnana aghsanu shajari yamussu ba'daha ba'dhan. Demikian ditafsirkan oleh Athal Khurasani dan sebagian banyak ulama bahwasanya afnan, yang dimaksud dengan afnan adalah dahan-dahan ranting-ranting pohon yang satu sama lain itu berdempet-dempetan. Pohonnya itu pohon yang lebat. Ya, lebat dengan daun dan juga banyak buah-buahannya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, adapun dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا مسلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نعمان سمعت إكرمة يقول. Aku mendengar Ikrimah mengatakan zawata afnan ketika menafsirkan ayat ini, yaqul dhillul aghsani 'alal hithan. Alam tasma qaul asy-syair? Ya. Yaitu yang dimaksud adalah naungan dari ranting-ranting pohon yang menaungi bangunan-bangunan. Jadi ibaratnya istana-istana surga tersebut atau kemah-kemah di dalam surga tersebut kemudian dinaungi dengan naungan rindangnya pohon-pohon surga. Ya. Kita akan kau dengar perkataan penyair, maha jasyaukak min hudaili hamamatin tad'u ala fananil husuni hamama tad'u aba farhaini sadifa dharia damiqlabaini minas sukuri qatama. Kurang lebih ya, bagaimana rasa rindumu terhadap Hudail, ya, terhadap Hudail, Hudail itu suku ya, terhadap bangsamu, terhadap keluargamu dari suku Hudail, ya, di mana tempatnya itu rindang dipenuhi dengan ranting-ranting yang menaungi, ya, bagaikan merpati yang mengapakan sayapnya, ya, begitu indah dalam bergerak pohon tersebut. Tad'u aba farhain sadiqa dhariya, ya, engkau seru aba farhain sadiqa dhariya dengan begitu riangnya, damiqlabaina minal kusuri qatama, ya, istilahnya saking kangennya dengan tempatnya, dia memanggil orang yang dia kenal dengan begitu riangnya, orang-orang yang tinggal di sekitar-sekitar pohon tersebut, layaknya kotoma itu burung merpati yang hinggap di pohon, ya, di merpati yang hinggap di pohon. Ya, istilahnya ini syair, karena saya bukan penyair, jadi agak mengungkapkan bahasa syairnya agak bingung. Intinya adalah di sini syahidnya adalah penggunaan ya fananil husun, ya tad'u ala fananil husuni hamama, ya engkau menyeru atas di bawah naungan-naungan ranting itu ada merpati-merpati, ya engkau panggil dengan begitu riang dengan senang, kemudian panggilan tersebut mengusik merpati-merpati yang sedang istirahat dan seterusnya. Ini gambaran orang yang begitu rindu dengan kampung halamannya, ya, yang begitu hijau, begitu teduh, ya, dan seterusnya. Nah, ini perkataan penyair, yaitu Sabit Ibn Ka'ab. Ya, penyairnya namanya Sabit Ibn Ka'ab. وحكى البغاوي عن مجاهد وإكرمة والضحاك والكلبي أنه الغصن المستقيم طوالا. Adapun dihikayatkan dari Al-Baghawi, dari Mujahid, Ikrimah, Dhahak dan Al-Kalbi bahwasanya Afnan adalah al-ghusnul mustaqim, yaitu ranting yang lurus yang meninggi. Jadi ada batang pohon, kemudian ada bagian cabang atau ranting tapi yang tinggi. Ya, tinggi. Yang lurus, yang tinggi. Ini dihikayatkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Waqala, dan kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan, wa hadatsana Abu Sa'id Al-Ashaj, ala hadatsana Abdul Salam Ibnu Harb, qala hadatsana Atha Ibnu Sa'ib, an Sa'id Ibn Jubir, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dawata afnan, dawata alwan. Adapun kata Ibnu Abbas, makna zawata afnan adalah zawata alwan yang beraneka ragam warnanya. Jadi pohon-pohon surga itu beraneka ragam warnanya. Jadi kalau kita mau gabungkan penafsiran tadi, yang pertama menafsirkan bahwasanya pohonnya tersebut pohon yang rindang, yang hijau dan banyak buah-buahan. Yang kedua, pohonnya tersebut memiliki naungan yang teduh. Ya. Yang ketiga, penafsiran dari Ibnu Abbas adalah zawata afnan adalah pohon-pohon surga itu beraneka ragam warnanya dan jenisnya. Qala wa ruwiya an Sa'id ibn Jubair wal Hasan was-Sudi wa Khasif wa Nadhr ibn Arabi wa Abi Sinan misladzalik. Dan diriwayatkan pula dari Sa'id ibn Jubair wal Hasan was-Sudi dan Khusaif wa Nadhr ibn Arabi dan Abi Sinan semisal dengan riwayat Ibnu Abbas. Wa ma'na hadzal qaul anna fiha fununan minal maladhi. Dan makna daripada ucapan ini adalah bahwasanya di dalam surga terdapat pohon-pohon yang membuahkan beraneka ragam buah-buahan yang kelezatannya itu beraneka ragam berjuta rasa. Ya, satu pohon dengan pohon yang lain tidak ada yang sama dari sisi rasa. Waqtarahu Ibnu Jarir. Demikian penafsiran ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Wa qala Atha kullu husnin yajma'u fununan min al-fakihah. Kata Atha al-Khurasani, afnan artinya adalah setiap dahan-dahan ranting-ranting yang kemudian menumbuhkan dalam ranting tersebut banyak buah-buahan. Jadi kalau ada ranting kemudian buahnya banyak, itu namanya afnan. Ya, berarti kan di sini afnan ini artinya banyak di dalam bahasa Arab rupanya, ya. Ada artinya rindang hijau, ada artinya teduh, ada artinya warnanya macam-macam, ada artinya buahnya banyak dalam satu tangkai. Ya. Wa qala Rabi' ibn Anas dawata afnan wasi'at al-fanan wa kullu hadhihi al-aqwal sahihatun wa la munafata bainaha wallahu a'lam. Adapun Rabi' ibn Anas menafsirkan wasi'at al-fanan, yaitu luas jangkauan dari rantingnya itu luas. Jadi ketika pohonnya meninggi, kemudian jangkauan rantingnya itu luas, melebar, ya. Dan kata Ibnu Katsir, seluruh pendapat-pendapat ini benar dan tidak saling bertentangan. Ya, jadi penafsirannya itu penafsiran ikhtilafnya tanawu, perbedaannya itu perbedaan jenis, tidak saling bertentangan. Dan ini justru mengisi keanekaragaman daripada penafsiran dan memperkaya penafsiran dari ayat tersebut. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, dawata afnan ya'ni bisi'atiha wa fadliha wa wasiyatiha ala masiwaha. Dawata afnan yaitu kata Qatadah, yaitu sangat luasnya naungan pohon tersebut, ya, kemudian anugerah Allah lewat pohon tersebut dan keistimewaan pohon-pohon tersebut dibandingkan pohon-pohon yang ada di dunia ini. Itu pohon yang sangat luas jangkauan keteduhannya, beraneka ragam apa namanya buah-buahannya dan sangat teduh udara di bawahnya. Wa qala Muhammad bin Ishaq, berkata Muhammad bin Ishaq, an Yahya ibni Abbad ibni Abdullah ibni Zubair an abihi an Asma binti Abi Bakr. Kata Asma ibni Abi Bakr binti Abi Bakr, qalat samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara Sidratul Muntaha. Aku mendengar Rasulullah SAW ketika disebutkan tentang Sidratul Muntaha. Faqala yasiru fi dhillil fanani minha raqim as-sana. Yaitu untuk menempuh satu dahan saja dari pohon Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah pohon sidr. Pohon bidara yang sangat besar di atas langit yang ke-7. Itu batas makhluk ada di situ. Ya, malaikat Jibril saja ketika naik ke langit, ya, batas di situ. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj juga di Sidratul Muntaha. Itu berada di atas langit yang ke-7. Ya, indaha Jannatul Ma'wa, yang di sisinya lah, di sisinya Sidratul Muntaha tersebut dibentangkan surga-surga, ya, surga-surga di langit sana. Ya. Itu adalah Sidratul Muntaha. Ya, yaitu pohon yang sangat besar berada di puncak ketinggian makhluk dan sangat besar. Maka satu tangkainya saja itu apabila mau dilakukan perjalanan itu harus dilakukan 100 tahun perjalanan. Ayastadilu fi dhillil fanani min hami atau rakib. Yaitu satu apa tangkai-tangkai tersebut kalau mau ditelusuri, mau di dari awal sampai akhirnya, dari ujung sampai pangkalnya, itu 100 tahun perjalanan orang berkendara, bukan hanya jalan kaki. Fiha firasyud dhahab ka'ana samaruha al-qilal. Dan pada Sidratul Muntaha tersebut seperti hamparan emas yang buahnya itu seperti al-qilal. Qilal itu seperti tahu kullah, ya, kullah itu kan kayak wadah. Nah, ini maksudnya adalah kilal seperti bergerombol sangat banyak buah-buahannya. Seperti buah-buah di dunia kalau sangat subur itu kan satu tangkai bisa menggerombol sekian banyak. Ya. Demikian riwayat At-Tirmidzi min hadits Yunus ibn Bukair bihi, ya. Fihi ma'ainani tajriyan. Di dalam surga ada dua mata air yang mengalir. Ai tasrihani liyasqi tilkal asjara wal aghsana fatusmiru min jami'il alwan. Yaitu air tersebut mengalir, mengairi pohon-pohon tersebut, menumbuhkan ranting-ranting pohon tersebut, kemudian akan membuahkan berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam warna dan rasanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Wa qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Hasan al-Basri, ihdahuma yuqal laha tasnim wal ukhra salsabil. Kata Al-Hasan Al-Basri, dua sungai yang mengalir di surga yang di bawah pohon tadi, pohon-pohon surga, itu satu namanya ya mata air Tasnim, namanya Tasnim. Yang kedua adalah Salsabil. Tasnim dan Salsabil. Ya, itu dua mata air yang mengairi menyirami daripada pohon tersebut. Insyaallah ya, bayangkan saja pohon yang sangat rindang, cakupan dahannya sangat lebar, sangat teduh, buahnya sangat lebat, ya, naungannya sangat teduh, di bawahnya mengalir sungai bergemericik, ya. Ada sungai Tasnim dan ada sungai Salsabil. Wa qala Athiyah ihdahuma min ma'in ghairi asin wal ukhra min khumuril ladzati lisyaribi. Adapun kata Athiyah itu, beliau menafsirkan dua mata air yang mengaliri bawah daripada pohon tersebut, itu yang pertama dari air yang tidak asin. Air asin itu ya asin pahit ya. Jadi air segar, satunya air segar, dan air yang berikutnya adalah air khamr yang lezat diminum bagi orang yang mau meminumnya. Dan ketika disebutkan khamr di dalam surga, itu bukan khamr dunia. Ya. Tapi kok kenapa dinamakan khamr? Karena ya khamr itu adalah saripati buah yang kemudian tersimpan, terproses sekian lama. Ya. Jika di dunia saripati buah tersebut terproses, tersimpan lama akan memabukkan. Tetapi ketika khamr di surga, buah-buahan surga itu ketika diambil saripatinya, maka itu lezat dan tidak memabukkan, tidak berbahaya. Sehingga berbeda. Dan ini balasan bagi orang yang mendapatkan khamr surga, itu adalah orang-orang yang tidak pernah menenggak khamr dunia. Siapa yang dia mensyariba khamr fi dunia, lam yasrabha fil akhirah, kata Rasulullah. Siapa yang dia minum khamr di dunia, maka dia tidak akan meminumnya di surga. Ya. Dan la yadkhulul janna mudminu khamrin, tidak akan masuk surga orang-orang yang penenggak khamr. Penenggak khamr itu bukan orang yang tiap hari bawa khamr, bukan. Ya, innama mudminul khamri, hanyalah orang penenggak khamr itu kalau dia punya uang belinya khamr. Kalau enggak punya uang, bayangannya khamr. Itu penenggak khamr. Punya kesempatan beli khamr, enggak punya kesempatan, bayanginnya khamr, bayanginnya mabok. Ini adalah orang-orang mudminul khamr, penenggak khamr. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai setetes pun masuk ke mulut kita. Jangan sampai. Ya, la yadkhulul jannah, diancam tidak akan masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Apa sih enggak ada enaknya? Ya. Enggak ada nikmatnya. Justru baunya ya juga sudah tidak sedap. Akibatnya lebih tidak enak lagi. Kehilangan akal, kehilangan kesadaran. Dan ya kisah ya dalam hadis, orang ketika dikasih pilihan mau membunuh ibunya ya atau berzina dengan wanita apa minum khamr. Dia berpikir, membunuh ibunya dosa besar, berzina dosa besar. Lah khamr sajalah, paling-paling cuma minum. Kan begitu. Paling-paling cuma minum. Subhanallah, ketika dia minum khamr, hilang akalnya, wanita di depannya dia zinai, ibunya di depan dia bunuh. Itulah bahayanya khamr. Sebuah gambaran yang sangat luar biasa tentang bahaya khamr. Jangan dianggap remeh. Jangan dikatakan 0%. Apa yang 0%? Mau 0% atau 0, ketika itu memabokkan, yaitu khamr. Dan sekali lagi jangan tertipu dengan nama. Ya, ini zero alkohol. Ya, katanya 0%. Padahal 0, 0,2 juga pembulatannya 0. Ya, 0,3 juga pembulatannya 0. 0,4 juga pembulatannya 0, kan begitu. Jangan kita ditipu dengan yang seperti itu. Dan orang terkadang zaman sekarang ketika disebut homer itu ngacunya ke alkohol. Bukan, bukan itu. Alkohol itu salah satu jenisnya. Homer adalah maskara yang memabokkan. Segala sesuatu yang memabokkan. Ya, segala sesuatu yang memabokkan. Walaupun mungkin kita tidak tahu itu ada alkoholnya atau tidak. Ya. Ya, apalagi zaman sekarang segala sesuatu disebut alkohol. Cet disebut alkohol. Campuran apa disebut alkohol. Untuk medis juga disebut alkohol. Tapi hakikatnya itu bukan digunakan untuk minum dan seterusnya. Ya. Orang-orang yang meminumnya adalah penyalahgunaan. Sehingga ketika alkohol medis ya itu tidak mengapa. Karena itu alkohol medis bukan untuk diminum. Kalau diminum mati. 70% diminum ya perampang kabeh. Istilahnya ininya apa namanya usus-ususnya. Nah kita lanjutkan. Ikhwan fillah jazakumullah. Jadi kenikmatan surga itu salah satunya adalah khamr. Khamr yang lezat, ya, yang diminum dan tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal. Walihada qala ba'da hada, oleh karena itu Allah berfirman setelah ini, fihima min kulli fahikatin zaujan. Dan masing-masing dari setiap buah itu ada zaujan, ada pasangannya. Ay min jami'an wa ithimari mimma ya'lamuna. وخير ما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Yaitu dari seluruh buah-buahan yang ada, yang namanya ada pasangannya itu begini. Ada buah yang kita tahu, ada buah yang tidak kita tahu. Ya. Banyak perkara-perkara surga, banyak sekali perkara surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbesit dalam hati kita. Maka apa yang digambarkan ini dari buah-buahan, itu gambaran sedikit, dan yang lebih lezat lagi, lebih banyak lagi, dan kita belum tahu. Ya. Maka kenikmatan-kenikmatan seperti ini, masyarakat muslimin, kenapa surga itu banyak digambarkan dengan kenikmatan? Karena kita di dunia pengen nikmat. Ya, kalau pengen kenikmatan hakiki adalah di surga. Adapun kenikmatan dunia itu sementara dan sebentar. Seberapa enak makanan yang kita suka. Misalkan kita senang sate. Sate kambing misalnya. Coba makan 5 tusuk masih enak. 10 tusuk masih lah. 20 masih lah. Masih. Coba 40 tusuk. 100 tusuk. Enak gak? Ya mungkin masih ada lah ya. Masih ada. Tapi coba kalau lebih dari itu. Atau tiap hari makan itu. Ya lama-kelamaan bosan. Kalau gak bosan ya jadi penyakit juga. Itu dunia. Ya. Dunia itu seenak apapun. Kalau kita makan terus menerus. Atau kalau tidak makan terus menerus. Makan dengan berlebih pasti akan bosan atau memudaratkan. Itu dunia. Beda dengan makanan-makanan surga. Tidak ada istilah bosan, tidak ada istilah kenyang. Kalau kita mau makan itu terus, setiap buah yang kita makan punya rasa yang berbeda. Ya, punya rasa yang berbeda. Wajah manusia pun tidak bosan kan? Ya, seganteng-gantengnya orang kalau dipandangi 5 menit aja bosan. Bosan. Tapi wajah rupa-rupa penduduk surga itu semakin dipandang akan semakin gagah, semakin cantik, semakin rupawan, semakin bersinar. Sehingga tidak ada kata bosan. Ya. Dulu ada yang tanya, kalau di surga, istri masuk surga enggak? Ya, kalau beriman masuk surga. Bosan, Sat, lihat istri terus, Sat. Sudah 40 tahun rumah tangga, bosan pengen ganti yang lain, Sat. Ya beda. Istri kita yang sudah tua, taruhlah sudah tua 40 tahun menikah, berarti kan tua ya, taruhlah 20 tahun tambah 40 kan 60 tahun. Ketika di surga, ya tidak demikian. Di surga akan menjadi mudah kembali. Uruban atroba. Ya, menjadi perawan-perawan yang cantik jelita. Yang kulitnya itu apa ya? Kenceng. Tidak kendor. Ya. Itu demikian. Qona fidina sakumullah. Wa qala Ibrahim ibn al-Hakam. Ibnu Abban an Nabihi an Ikrimata an Ibn Abbasin ma fi dunya samaratun hulwatun wala murratun illa wahiya fil jannah hatta al-khandal. Tidaklah di surga ada buah yang manis ataupun pahit kecuali di surga ada walaupun buah khandalah. Bentuknya khandalah tetapi rasanya tetap nikmat. Pahit kan kadang ada pahit-pahit yang enak juga. Buah pahit tapi kok kalau dimakan enak juga. Ya, sepet-sepet bagaimana. Ya, buah beraneka ragam. Justru itu adalah istilahnya cita khas. Cita rasa yang kaya yang dimiliki oleh buah-buahan tadi. Maka tidaklah buah yang ada di dalam surga di dunia. Kecuali akan ditemui di surga. Buah-buahan. Ya. Walaupun buah handalah. Handalah itu buah yang ada cuma di padang pasir. Kalau di dunia itu bentuknya mirip, antum tahu semangka. Semangka ya, semangka itu pohonnya merambat ke pasir. Itu sama, handalah itu pohonnya kayak semangka. Jadi merambat ke pasir, buahnya mirip persis kayak semangka. Ya, warnanya itu hijau-hijau poleng-poleng begitu. Itu handalah, tapi ukurannya beda, ukurannya lebih kecil. Kayak semangka kecil loh ya, semangka yang segini. Semangka kecil, terus agak-agak kayak berduri di... Jadi kayak ini pohonnya, ini rantingnya, itu agak duri-durinya. Ketika dibuka, kalau semangka kan merah. Kalau itu agak kehitam-hitaman. Kalau semangka kan berair, kalau handalah itu berminyak. Kalau semangka kan manis, kalau handalah itu pahit. Handalah. Semangka bergizi, handalah beracun. Itu handalah di dunia. Baunya juga gak enak. Ya, di Indonesia gak ada. Kalau pengen tahu, cari ya di Arab sana kalau ketemu. Ya, itu pun biasanya di padang pasir yang jauh dari pemukiman. Ya, kalau dimakan, beracun. Mirip kayak semangka. Itu namanya buah handalah. Ya, hatta handalah ada di situ. Buah handalah. Tapi sekali lagi, walaupun namanya handalah, tetapi ketika sudah di surga, itu berbeda rasa. Nikmat tidak beracun. Wa qala Ibnu Abbas, laisa fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma. Tidaklah apa yang di dunia dibandingkan akhirat itu kecuali sama namanya saja. Persamaan nama. Ya'ni ana baina dzalika bawnan 'aziman wa firaqan wa farqan bayyinan fit tafaduli, tetapi memiliki perbedaan yang sangat besar antara rasa, aroma dan kelezatannya. Berbeda. Ya. Jadi sama-sama apel, di dunia ada apel, di surga ada apel. Sama-sama namanya apel, tetapi rasanya, aromanya, kelezatannya berbeda. Di sini ada anggur, di surga ada anggur. Ya. Tetapi dengan rasa, aroma, kelezatan yang berbeda. Makanya tadi, di dunia ada khamr, di surga ada khamr. Tetapi dengan rasa, aroma ya, yang berbeda. Di dunia haram, di akhirat nikmat. Di dunia memabukkan, di akhirat justru tidak memabukkan, menyehatkan. Ya. Di dunia mau cari khamr ubet-ubetan, sana kemari malam-malam, ya kedornya pintu belakang, belinya ditutupi pakai kertas coklat. Tapi kalau di surga, gak usah nyari-nyari. Mengalir. Tinggal ngambil saja. Ya, mengalir. Ya. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, kenikmatan-kenikmatan surga yang menggugah kita untuk menyemangati kita. Bahwasanya ketika kita kehilangan satu kenikmatan dunia, Allah akan gantikan yang lebih baik kalau kita bersabar. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah, siapa yang dia tinggalkan sesuatu atau kehilangan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Dan itu adalah surga. Mungkin di dunia kita gak bisa makan daging tiap hari. Nanti di surga, tiap hari, tiap detik itu bisa. Mungkin di dunia kita gak bisa makan buah seenaknya, sepuasnya. Di surga nanti, sepuasnya. Dan tidak ada bosannya. Ya. Maka kesabaran yang sebentar ini, kalau kita ikhlas karena Allah, sabar di atas ketaatan, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik di akhirat. Ya, demikian. Ya. Fadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwanafidina azakumullah. Kita lanjutkan sebentar. Selanjutnya adalah ayat yang ke-54 dari surah Ar-Rahman dan seterusnya. Allah Ta'ala muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istadraq Wajanal jannataini dan. Para penduduk surga mereka bersandar di atas furush. Furush itu bisa diartikan ranjang-ranjang atau di atas karpet-karpet. Yang bagian dalamnya itu dari sutra tebal. Wajanal jannataini dan ketika dia hendak memetik buah surga, maka buah itu yang datang sendiri. Jadi kita nyandar nih, buahnya di situ. Pengin, nanti buahnya yang datang, kitanya gak usah. Jadi gak usah menek-menek, ya. Gak usah panjatan, itu gak usah. Kita pengin tuh, datang sendiri. Nah, itu nikmatnya surga. Kalau kita ya menek dulu, kalau enggak ada ya beli dulu, kupas dulu, kalau itu tidak di surga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insum qablahum wala jan. Di dalam surga ada bidadari-bidadari surga yang menundukkan pandangan, yang belum pernah tersentuh oleh manusia sebelumnya ataupun oleh jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan, seolah-olah mereka itu wajahnya, matanya seperti yakut dan marjan. Seperti berlian permata yang gemerlapan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan, tidaklah kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Kata al-imam Nukasi rahimahullah, yaqulu ta'ala muttaki'in, yakni ahlal jannah, yaitu penduduk surga, mereka akan bersandar. Ya, al-murad bil ittika'a huna al-ittija'. Yang dimaksud dengan ittika' adalah ittija'. Ittija' itu bersandar ke kiri atau ke kanan. Itu ittija'. Istilahnya ada ranjang, kitanya nyandar begini. Nah, itu namanya ittija'. Istilahnya lagi santai-santai lah. Ya. Kalau orang santai kan biasanya miring begini, ya kan? Ini adalah orang santai. Wa yuqal al-julus ala sifatit tarbiyah. Ada yang mengatakan muttaki'in ittika itu adalah duduk tarabbu, duduk bersilah yang kakinya begini seperti antum ini. Begini ya, kakinya bersilang seperti kebanyakan antum. Itu namanya tarabbu, duduk tarabbu', sarab. Namanya duduk apa itu? Silah ya. Duduk bersilah. Ya, duduk yang paling nyaman. Duduk bersilah. Jadi bersandar, bersilah, nah itu kan berarti nyaman, paling nyaman. Ala furushin bata'inuha min istabrak. Di atas karpet-karpet atau di atas ranjang-ranjang yang bagian dalamnya itu sutra tebal. Sutra tebal udah lembut, empuk lagi. Bukan kapuk ya. Yang semakin lama semakin kempes, atos. Bukan. Ya. Ini adalah dari istabrak, sutra tebal. Jadi lembut, empuk. Ya, itu adalah istabrak. Huwa maghalata min adibaj, yaitu sutra yang tebal kainnya. Karena yang umum namanya sutra itu kan tipis. Maka ada jenis istabrak atau dibaj, itu sutra tapi tebal. Biasanya dipakai saat musim dingin. Kalau itu pada pakaian. Nah, ini dijadikan furushnya, dijadikan hamparannya atau apa namanya? Ranjangnya atau karpetnya. Qala Abu Imran al-Juwayni huwa dibat al-muzayyan bidzahab, yaitu sutra yang tebal, jadi hamparannya itu sutra tebal dihiasi ya emas, apa benang-benang emas. Ya, ini kan di surga, kalau di dunia kan nggak boleh. Ya, di dunia kita nggak boleh laki-laki tidur di atas emas. Ya, saking kayanya tidurnya di atas emas. Ya, buru-buru tidur di atas emas. Emas segram aja nggak ada ya, di dunia. Nah, tetapi di dunia kita nggak boleh makan, minum, duduk di atas emas, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, tetapi di akhirat itulah yang kita akan duduki. Gak boleh di dunia laki-laki duduk di atas sutra, ya. Tapi di sana bantalnya, karpetnya itu sutra, berhiaskan dengan benang-benang emas. Jadi sutra dibuat itu kehijau, dicampur dengan kuningnya emas. Kan udah adem, tapi ada kemerlapan kuningnya emas. Itu indah lah, begitulah. فنابها على شرف الظهارة بشرف البطانة وهذا من التنبيب الأدنى على الأعلى. Jadi di sini ya kita semuanya para fidina sagumullah diingatkan sesuatu yang nampak mulia itu dengan kemuliaan ya dalamnya. Jadi kita ingin mulia, nampak mulia, maka hatinya harus mulia. Fahada minat tanbibil adna alal a'la. Ini mengingatkan sesuatu yang sebenarnya adna, rendah, untuk yang lebih tinggi lagi. Karena sutra-sutra dunia kan sebenarnya dibandingkan akhirat ya rendah. Tetapi untuk perbandingan di dunia ya cuma ada itu. Maka dibandingkan perkara dunia yang indah ini, yang sebenarnya rendah, tapi untuk yang lebih tinggi lagi. Qala Abu Ishaq an Hubayrah ibni Yarin an Abdullah ibn Mas'ud qala huwal bata'in wa kaifa law ra'aitumul zawahir. Itu ya istilahnya bagian dalam. Bagaimana kalau dilihat bagian luar daripada istana-istana surganya tersebut. Qala Malik ibn Dinar bata'inuha min istabrak wa zawahiruha min nur. Ya. Di mana bagian dalamnya itu terbuat dari sutra tebal, tapi bagian luarnya itu terbuat dari cahaya yang memadat. Ya, cahaya memadat. Enggak tahu tuh cahaya memadat itu bagaimana. Pokoknya begitu loh. Kalau cahaya kan kita enggak memadat, tapi di surga ada cahaya memadat. Jadi lihat lampu nggak lihat tulisan nih. Halo. Qala Sufyan Tsauri batainuha min istabrak wa zawahiruha min nurin jamid. Kata Sufyan Tsauri, karpet-karpet yang dijadikan sandaran dan bantal-bantal yang jadikan sandaran penduduk surga, bagian dalamnya itu sutra tebal, dihiasi dengan benang-benang emas, dibalut dengan cahaya yang jamid, cahaya yang padat. Nggak tahu cahaya padat kayak apa juga, pokoknya begitu. Cahaya padat. Berarti cahaya padat apa? Gemerlapan atau gimana tuh? Ya, mungkin begitu ya. Qala al-Qasim ibn Muhaimarah batainuha min istabrak wa zahiruha min ar-rahman. Ya, bagian dalamnya itu terbuat dari sutra yang tebal dan bagian luarnya itu adalah rahmat Allah. Jadi ketika nempel di karpet surga dan bantal-bantal surga itu merasakan kenyamanan kasih sayang yang luar biasa. Jadi pokoknya nikmat gitu aja lah. Qala Ibnu Syaudzab an Abi Abdullah Syami dzakara Allahu al-bata'ina wa lam yadhkur adh-dhawahira. Allah di sini menyebutkan bagian ya dalam daripada sutra tersebut atau ranjang tersebut atau kasur tersebut atau karpet tersebut. Bagian dalam itu sutra, tapi tidak menyebutkan bagian luarnya. Wa 'ala dhawahir al-muhabisi wa la ya'lamu tahta tahtal mahabisi ilallah. Ya, dhawahir di sini yaitu di bawah sarung bantalnya, atau biasanya kalau ranjang itu ada spraynya, begitu. Tidak ada yang mengetahui di bawah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzakara dzalik ya kullahu al-Imam Ibnu Abi Hatim. Semua riwayat tadi dibawakan oleh al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, tafsir ya Ibnu Abi Hatim. Wajjanal jannataini dan ketika penduduk surga yang sedang bersandar di ranjang-ranjang surga atau di karpet-karpetnya ya dengan bantal-bantal yang nyaman, sutra-sutra hijau yang lembut untuk diduduki, ketika dia memikirkan untuk makan buah surga, maka buah surga itulah yang akan mendekat kepadanya. Wajjanal jannataini dan aisamaruha, aisamaraha, bisa dibaca dua-duanya, qaribun ilaihim ma tasya'u wa tanawaluhu ala ayyi sifatin kanu. Yaitu buahnya itu akan mendekat kepada mereka kapanpun mereka menginginkan. Jadi hati sudah ingin, buahnya datang. Ya. Dia bisa menggapainya dengan mudah sesuai dengan keinginan dia, mau cara ngambilnya bagaimana, mau buah yang bagaimana, sesuai dengan keinginan dia. Kama qala ta'ala qutufuha daniyah, yaitu ujung-ujung daripada pohon yang ada buahnya tadi akan mendekat kepada penduduk surga untuk dipetik buahnya. Wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Jadi naungan pohon surga itu akan menaungi penduduk surga dan kemudian buah-buahan surga tersebut akan datang sendiri kepada orang yang menghuni surga tersebut. Aila tantani'u mimman tanahuluha bal tanhatu ilaihim min aqsaniha. Tidak ada yang bisa menghalangi untuk mengambilnya, bahkan begitu mudah untuk dipetik dari tangkai-tangkainya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Demikian ya, ikhwan fillah jazakumullah. Mungkin sampai di sini dulu. Dan ayat ini ya atau surat ini mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga yang patut kita syukuri sebelum kita masuk. Karena kalau tidak mensyukuri enggak bakalan masuk. Ya, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, yakinilah. Ya, kalau kita enggak yakin, enggak percaya, ya enggak akan dapat. Yakinlah, ya. Dan perkara yang paling penting di akhir umur hidup seseorang adalah baik sangkanya kita, husnudzonnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ya sudah di ujung hayat kita, maka perasaan yang harus dibesarkan dalam hati kita adalah husnudzon kepada Allah. Berhusnudzon akan Allah mengampuni kita, berhusnudzon Allah akan memberikan kita surganya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.